Mitra bisnis, kemarin saya sedang makan malam dan saya lihat di atas rembulan sedang purnama dan saya tiba-tiba teringat akan cerita di film Wolverine ya. Di sana diceritakan bahwa sebenarnya bulan itu kesepian. Jadi pada zaman dahulu kala ada dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Kedua berbeda, aturan yang berbeda dan punya kehidupan yang berbeda pula. Jadi zaman itu kuno sekali itu keduanya berbeda. Nah di alam gaib, rembulan itu punya pacar. Pacarnya sangat mengasihi dia dan sangat menyayangi dia. Sehingga di dunia gaib, orang atau pasangan yang paling dicintai atau dihormati adalah pasangan antara rembulan dengan kekasihnya. Yang menarik adalah pada satu saat ada seorang penipu yang mengatakan kepada pacar si rembulan ini dan mengatakan bahwa rembulan sedang sangat menginginkan mawar merah yang hanya ada di bumi. Sang pacar mengetahui itu tentu saja ingin memenuhi kebutuhan sang rembulan. Maka sang pacar lari melewati dunia gaib, menyeberang ke dunia nyata dan mampir ke bumi untuk mengambil mawar merah yang disukai oleh rembulan. Yang celaka adalah ternyata ada aturan yang mengatakan bahwa melewati batas dunia gaib menjadi ke dunia nyata, dia tidak akan bisa kembali ke dunia gaib kembali. Sehingga sang pacar membawa bunga mawar merah dan tidak bisa kembali lagi ke arah dunia gaib untuk menemui sang rembulan. Konon selama beribu-ribu tahun, wolf atau serigala ini selalu setiap purnama dia mencari kesempatan untuk memanggil sang rembulan dengan panggilannya au, au, begitu ya. Menyatakan kerinduannya dan sang rembulan di atas juga menantikan sebetulnya Wolverine ini untuk kembali di sisinya dan tidak pernah kembali juga. Sehingga selama beribu-ribu tahun pula, setiap bulan purnama sebenarnya sang rembulan itu sedang kesepian. Dan kalau Anda lihat ada serigala sedang mengaum, jangan marah karena dia sebetulnya berusaha memanggil kekasihnya kembali yang berada di dunia gaib. Sebuah cerita yang menarik, kembali kalau kita mendengarkan atau melihat rembulan yang lagi sedang purnama, kita kembali teringat tentang cerita ini. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.